kejar, semakin kau jauh, tak pernah letih untuk dapatkanmu. Terus berlari, namun ku takut terjatuh lagi. Tak ingin lagi membuatku perih. Sadarkan aku dapatkanmu.